إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, insyaAllah. Masih melanjutkan daripada penjelasan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Puasanya ada seseorang yang datang di hari Jumat dalam keadaan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Asolaita ya bulan, apakah kau telah sholat wahai bulan?" Dia menjawab, "Belum." Maka beliau kemudian menyatakan, "Kum, berdirilah kamu, farka' rakaatain." Sholatlah dua rakaat. Farka' rukuklah, ini makna rukuk di sini adalah sholat. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Fasholli rakaatain." Sholatlah engkau dua rakaat. Telah dapat penjelasan tentang hukum daripada tahiyatul masjid. Kemudian juga telah lewat penjelasan tentang sila ulama terkait dengan orang yang masuk masjid dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Apakah dia perlu melaksanakan tahiyatul masjid ataukah cukup dia duduk dan mendengarkan khutbah? Ada dua pendapat di situ dibawakan oleh Syarif rahimahullah. Pendapat yang pertama, dan itu merupakan pendapat dua imam sunnah, al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad, dan juga merupakan pendapat ashabul hadis, tetap untuk disyariatkan sholat tahiyatul masjid bagi siapa saja yang datang masuk masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, dengan dalil yang sangat sharih, sangat tegas, sangat jelas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asolaita ya bulan, kum farka' rakaatain. Dan bahwasannya hadis ini hadis yang bersifat umum, tidak hanya semata khusus bagi Sulaik al-Qutofani, sebagaimana telah lewat penjelasan. Demikian pula lafaz yang lebih umum daripada itu, Rasul menyatakan, "Idza jaa ahadukum yawmal jumu'ah wal imam yakhthub falyaqra' rak'atain." Apabila salah seorang kalian datang di hari Jumat dan kan imam sedang berkhutbah, hendaknya dia salat dua rakaat. Adapun Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, keduanya berpendapat untuk duduk dan langsung mendengarkan khutbah tanpa sholat dua rakaat. Alasan yang pertama, karena di dalam khutbah tentunya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan Allah menyatakan, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Demikian pula hadis. Idza qulta li sahibi ansit yaumal jum'ah faqul lahu. Jika engkau berkata kepada temanmu ansit, diam kamu pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah melakukan kesia-siaan. Ini Jumat kamu tidak ada nilainya. Sebagaimana ini ucapan daripada sebagian ulama, makna daripada faqul lahu. Kalau sekedar berucap kalimat yang sepele saja, ya amsyid, yang itu tentunya ilahnya karena tentunya dengan ucapan tersebut dia kurang istimam, kurang istimam, kurang mendengar dan perhatikan khutbah, menyebabkan sia-sia Jumatnya. Lantas bagaimana kiranya dengan orang yang justru melaksanakan sholat yang panjang, tentunya lebih panjang daripada ucapan amsyid berlipat-lipat kali. Maka tentunya orang yang melakukan sholat tersebut lebih pantas untuk kemudian dia sia-sia dalam jumatnya. Dan hal ini telah dijelaskan bantahannya oleh Syekh Al-Basar bahwa kedua dalil tersebut, baik ayat maupun hadis, anggaplah ayat itu yang berbicara tentang masalah khutbah jumat, maka ayat itu tentunya ya, kalimat idza quri al-Qur'an di situ bagi orang yang sudah hafir. Adapun orang yang datang, maka terdapat dalil secara khusus. Dalil secara khusus perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian sholat dua rakaat. Idza jaa'a ahadukum yaumal jumu'ah, apabila datang salah seorang kalian pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah. Ini adalah hadis khusus terkait dengan qadhiyah yang khasah, permasalahan yang khusus. Datang dalam keadaan khatib khutbah. Ini jelas sekali. Untuk kemudian bayar ka'al atai sholat dua rakaat. Adapun dalil yang ketiga yang mereka gunakan, yakni hadis idza dakhala ahadukum al-imam 'alal mimbar fala sholata wala kalam hatta yabrughal imam. Apabila salah seorang kalian masuk dalam keadaan ini masuk masjid pada hari Jumat dalam keadaan imam khutbah di atas mimbar, fala sholat wala kalam, maka tidak ada sholat, tidak ada kalam hatta yabrughal imam, sampai selesai imam. Maka hadis ini adalah hadisun dhaifun, pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Ayyub ibnu Nahi, Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim menyatakan mungkarul hadis, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahan pada sanadnya. Dan mereka juga berdalil dengan dalil yang keempat, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i juga Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Busar menyatakan ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas, datang seseorang ini pada hari Jumat di masjid, dia takut oleh kobernas, yang dia itu melangkai pundak-pundak manusia. Wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaktub, dalam keadaan Nabi Rasulullah sedang berkhutbah. Faqala lahu ijlis faqad adai, maka Rasulullah Sallam bersabda kepadanya, duduk kamu, maka sungguh kamu ini telah melakukan idza gangguan, memberikan gangguan kepada saudara. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, wa anai, kamu telah memberikan gangguan dan kamu telah terlambat datang. Qalu, maksudnya karena orang terlambat ya duduk sesuai dengan akhir majlis yang dia dapatkan, tidak kemudian ingin berada di depan. Kalau ingin depan ya datang di awal. Kecuali di sana ada tempat longgar yang tidak kemudian sampai pada memberikan gangguan kepada orang lain untuk sampai ke tempat tersebut. Adapun dengan melangkai pundak-pundak manusia, maka ini terlarang dalam hari Jumat secara khusus, dan tentunya ini ada dalam majelis terumum. Mereka menyatakan Rasulullah SAW menyuruh untuk duduk, ya, bukan kemudian menyuruh untuk melakukan sholat tahiyat, sehingga dari sisi ini menunjukkan tidak disyariatkannya tahiyatul masjid di saat imam sedang atau khatib sedang berkhutbah. Maka dalil ini dibantah oleh pendapat yang pertama dengan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bantahnya adalah ada ihtimal bahwa orang tersebut telah sholat terlebih dahulu tahiyatul masjid, ya, di belakang masjid sana dalam Rasulullah SAW melihatnya. Kemudian setelah itu dia maju ke depan untuk bisa mendengarkan dengan lebih jelas khutbahnya Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan dia melangkai pundak-pundak manusia. Karenanya beliau hanya mengingkari masalah melangkai pundak-pundak tersebut. Kemudian ihtimal yang lainnya juga yang disebutkan oleh pendapat yang pertama, para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, yakni lelaki tersebut dia masuk ke dalam masjid di waktu akhir daripada khutbah, sehingga waktunya memang sudah mepet, tidak memungkinkan untuk tahiyatul masjid, sehingga tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya. Dan hal ini ditunjukkan oleh kalimat wa'anait dalam riwayat. Tempat al-gaib wa'anait, engkau telah berikan gangguan dan engkau ini telah berdatangi. Waktunya sudah tidak lagi mencukupi untuk kemudian diminta sholat tahiyatul masjid, karena sebentar lagi akan dikumandangkan iqomah. Kemudian sisi yang ketiga, bahwa makna daripada kalimat ijlis pada hadis tersebut bukan maksudnya tidak sholat tahiyatul masjid, tapi ijlis di situ artinya adalah larangan dari melangkai pundak-pundak manusia. Larangan dari melangkai pundak-pundak manusia. Dan ini jelas sekali dari konteks hadis. Kalimat setelahnya beliau menyatakan faqad adzait, kamu telah memberikan gangguan. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk yang menyatakan tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ya tadi, karena perintah dari Rasulullah SAW yang sangat jelas pada hadis Jabir bin Abdullah. Baik, sehingga dari sini tetap pendapat yang rajih dalam permasalahan adalah disyariatkannya sholat tahiyatul masjid meskipun imam telah berdiri khutbah. Dan memang tidak wajib, tetapi itu sangat ditekankan sekali sunnah muakkadah untuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Qala Syarif rahimahullah ma yukhaf min al-hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, masru'iyatu khutbatil jum'ah, disyariatkannya dua khutbah. Daripada jum'ah. Entah dari sisi mana diambil disyaratkan dua khutbah, karena di situ tidak disebutkan dua khutbah. Wa anna hadza min syi'arihi alladhi yalzam ar-riyadi, dan bahwasanya khutbah Jumat tersebut merupakan syiar daripada hari Jumat, syiar daripada sholat Jumat yang wajib untuk dijalankan. Kemudian faedah yang kedua, istighbabu rakaatai tahiyyatil masjid wa ta'akkuduha. Disunnahkannya, disenanginya dua rakaat tahiyyatul masjid, dan sangat ditekankannya dua rakaat tersebut. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ihtiyadiha hatta fiha dihilhah, karena Nabi SAW memerintahkan untuk tetap menjalankan sholat tersebut meskipun dalam kondisi seperti ini, jadi dalam kondisi beliau sedang khutbah, beliau menyalahkan waktu, memutus daripada khutbah beliau untuk kemudian memberikan pengajaran dan bimbingan kepada orang yang baru datang agar menjalankan dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Ini tentunya membawa kepada makna takut sangat ditekankan sholat tahiyatul masjid tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, anna julus al khafif la yudhib waqtaha wa sunniyataha, bahwasannya duduk sebentar, duduk yang ringan di sini maksudnya ini belum lama duduknya, karena Rasulullah SAW bisa melihat orang tersebut kemudian duduk, saat itu juga beliau langsung memperingatkan, "Qum fasholli rakaatain." Sehingga meskipun seseorang sempat duduk sebentar begitu, ya, atau mungkin karena satu hajat belum sempat sholat kemudian duduk sebentar, maka itu tidak kemudian menghilangkan kesempatan waktu dia dan sunnahnya dia untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Ya, anna rajul jalasa fa'amara Nabi SAW an yaquma wa yusalli, karena Sulaik al-Ghatafani di situ dia sempat duduk dan Nabi SAW baru kemudian memerintahkan agar berdiri dan sholat, sehingga duduk yang sebentar itu tidak kemudian menggugurkan disunnahkannya atau disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang keempat, jawazul kalam halal khutbah lil khatib wa man yukhatibu, bolehnya berbicara saat khutbah bagi khatib dan orang yang diajak bicara oleh sang khatib. Dan ini dari dua anak dalam artian baik yang mulai adalah khatibnya ataupun yang mulai adalah dari jamaah. Dari khatib misalnya dia yang mengajak bicara, sehingga tidak mengapa di saat khatib khutbah khatib melihat satu kemungkaran di masjid tersebut maka dia menegur atau menyuruh pemerintah kepada jamaah melakukan sesuatu, atau bertanya kepada jamaah dan jamaah pun boleh menjawab dan tidak membatalkan Jumatnya, tidak kemudian dihukumi sia-sia Jumatnya, karena interaksi terjadi antara khatib dengan jamaah. Yang menyebabkan kesia-siaan dalam Jumat adalah di saat interaksi tersebut terjadi antara jamaah satu dengan jamaah yang lain, sehingga hanya satu kalimat uskut itu menyebabkan lau dalam Jumatnya, sia-sia dalam Jumatnya. Ini kalau interaksinya antara satu jamaah kepada jamaah yang lain. Adapun interaksi antara khotib dengan jamaah maka tidak mengapa, sehingga seandainya misalnya khotibnya yang membawakan satu ayat lupa misalnya, jamaah boleh saja untuk kemudian meluruskannya atau mengingatkannya, membukakan daripada kelupaan tersebut air yang tidak dibacanya. Ini interaksi antara jamaah dengan hati, sehingga banyak kita lihat hadisnya ataupun afal-afal dari para sahabat. Umar berkhutbah kemudian menetapkan satu aturan, menghimbau dari para jamaah agar melakukan ini melakukan itu. Ada yang protes, ada yang langsung interupsi kepada Allah, dan itu sesuatu yang ma'ruf terjadi. Demikian pula pada saat Abu Bakar. Maka yang demikian tidak merusak daripada jemaah seseorang. Baik. Kemudian yang kelima, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasqut an khata. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diam dari kesalahan. Ya rahu, yang beliau lihat di ayyi halin, di tempat manapun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah diam dari kemungkaran atau kesalahan, walaupun mungkin tidak sampai pada kemungkaran atau sesuatu yang mungkin beliau memandang sesuatu tersebut kurang daripada kesempurnaan, sehingga beliau mengarahkan, memberikan bimbingan, terlebih kalau hal tersebut adalah kemungkaran, khata, kesalahan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan pernah diam dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini adalah kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga hukum bagi beliau berlaku pada setiap perkara yang beliau diam atasnya sebagai takrir, persetujuan dari beliau. Kalau itu kemungkaran, beliau tidak akan diam. Kalau itu salah, beliau tidak akan diam. Adapun kepada selain beliau, maka hal ini tidak berlaku. Kepada alim minal ulama misalnya, ini dilakukan di situ ada alim pulang dan beliau diam, berarti ini boleh untuk beliau? Belum tentu. Kemungkinan-kemungkinannya masih banyak. Ihtimalah, kenapa beliau diam? Mungkin beliau mengetahui di situ ada khilaf dalam permasalahan, meskipun beliau tidak memilih atau tidak merujukkan perkara tersebut, tapi beliau menghargai khilaf yang ada. Tidak bisa kemudian dimintakan alim ini juga berpendapat demikian. Kenapa? Karena terjadi di hadapannya dan beliau diam. Bisa. Ini tidak bisa dihubungi demikian. Kemudian juga kemungkaran, hatta itu kemungkaran berada di hadapan seseorang, dia tidak mengingkarinya, ya, tidak kemudian itu adalah takdir bagi dia bahwa itu bukan kemungkaran, tidak berubah tersebut. Bisa saja terjadi kemungkaran di hadapannya dan dia memang mungkin karena alasan-alasan tertentu tidak memiliki kemampuan secara lisan untuk menyampaikan, tetapi ada pembelaan atau ada ingkaran dalam hatinya. Ini berlaku pada orang lain. Sehingga di saat ada seseorang yang menyatakan di hadapan Abdullah bin Mas'ud, binasa orang yang melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya. Ibn Mas'ud langsung membantahnya. Bahkan yang binasa itu adalah orang yang melihat kemungkaran di hadapannya dan dia tidak mengingkari di dalam hati. Adapun pengingkaran dengan lisan dan pengingkaran dengan tangan, ini tidak setiap orang mampu melakukan. Sedangkan pengingkaran dalam hati, maka setiap orang bisa melakukan. Kalau dia tidak ada pengingkaran dalam hati, maka tidak ada kebaikan pada dirinya, sehingga binasa. Adapun orang yang mungkin terjadi padanya kemungkaran di hadapannya, dia tidak merubahnya dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Ya karena mungkin dia mungkin mampu dari satu sisi, tapi dia merasa tidak ingin untuk kemudian akan ada gejolak, masalah dan sebagainya. Jika dia diam, tapi ada pengingkaran ada kesampingnya. Kalau dia mampu dan dia tidak melakukannya, maka dia dosa dari sisi kemampuan tersebut. Tetapi dia tidak kemudian dikatakan binasa disebabkan karena dia masih mengingkari dosa. Sehingga ini merupakan pikirnya Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak semata-mata kemudian seseorang yang dia berada kemungkaran, dia dikatakan binasa. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau tidak akan pernah diam di saat ada kemungkaran di dalam. Kemudian faedah yang keenam, an la yazid fi shalah ala ra'atain, karena la budda min al-ifsad al-khatib. Agar jangan lebih dari dua rakaat, yang khusus untuk datang orang yang datang ya dalam keadaan khatib telah khutbah, salatnya ya hanya terbatas dua rakaat itu saja. Adapun orang yang dia datang pada hari Jumat di waktu yang masih panjang, maka dia bisa melakukan sholat mutlaqah seberapapun banyaknya dia suka. Dua rakaat selesai, tambah dua rakaat lagi selesai, tambah dua rakaat lagi selesai, tambah lagi dan tambah lagi, tidak apa. Jadi itu adalah kebaikan. Ada pun orang yang masuk masjid dalam keadaan khatib telah berkhutbah, maka tidak ada sholat kecuali dua rakaat tadi, karena tidak bisa tidak untuk kemudian seseorang diam dan mendengarkan khutbah. Baik, demikian penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Qasam terkait dengan hadis 132. Berikutnya, Qala Al-Maqdisi rahimahullah al-hadits tsalits wa salatun ba'dahu, hadis yang ke-133. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqutu, adalah Rasulullah sallallahu beliau berkhutbah. Khutbatai, berkhutbah dua khutbah. Wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri. Yafsilu bainahuma bidulusin, beliau pisahkan antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Ini dalil yang sangat jelas bahwasannya khutbah pada hari Jumat adalah dua kali khutbah, dipisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk, dan dimulai dengan pembukaan pujian kepada Allah kembali pada khutbah yang kedua. Qala Syaikh Al-Qasam rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna hadis secara global. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nasa yaumal jumu'ah khutbatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah. Di hadapan manusia pada hari Jumat dua kali khutbah. Iwajihuhum fihima ila khair, beliau mengarahkan pemimpin mereka pada kedua khutbah tersebut kepada kebaikan. Koyuzjuruhum, dan beliau melarang mereka anisar dari kejelekan. Wa kana ya'ti fil khutbatain wa huwa qa'imun 'alal mimbar, dan beliau melaksanakan dua khutbah tersebut dalam keadaan beliau berdiri di atas mimbar. Dan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lihat di sini terdiri dari dua tangga, anak tangga, dua anak tangga. Sebenarnya tiga, tetapi yang ketiga itu adalah tempat untuk beliau berdiri pada anak tangga yang kedua. Liyakuna ablad fi ta'limihim wa wa'dihim, supaya hal tersebut lebih menggunjal, mengena dalam pembelajaran mereka dan dalam memberikan nasihat perjalanan kepada mereka. Jadi di saat khutbah tersebut berada di tempat yang lebih tinggi, ya, berada di mimbar, dan mimbar yang seperti ini tentunya tampak oleh seluruh jemaah khutbahnya tersebut, bisa dilihat dari segala arah. Dan disunatkan untuk jamaah menghadapkan wajahnya kepada khatib dan perhatikan khatib tersebut. Walima fil qiyam min idhari quwwati al-islam wa ubbahatihi. Dan karena pada berdiri, dalam khutbah berdiri, terlebih kalau kemudian membawa tongkat begitu, akan tampak kekuatan, akan tampak wibawa, wibawa Islam, kekuatan Islam dan keagungan Islam. Hal yang saat ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dengan adanya mimbar-mimbar yang dari sisi bentuknya tidak sesuai dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar yang begitu saja, mimbar tidak ada tangganya, kemudian ya kotak yang berupa apa ini, makmaruf ya, mimbar yang ada digunakan untuk alat menaruh buku catatan ataupun yang semisalnya. Kurang tampak keagungan Islam ataupun wibawa hati dalam berkhutbah dari sisi itu. Faida fariqa min al-khutbah al-ula jalasa jalsat khafifah liyastahi. Apabila beliau selesai dari khutbah yang pertama, beliau duduk dengan duduk yang ringan untuk istirahat sebentar. Dan khutbahnya pun juga khutbah yang ringan. Khutbahnya pun juga khutbah yang ringan. Salat zuhur pada asalnya falqaat. Dengan adanya sholat Jumat ini maka jadi dua rakaat saja. Dan dua rakaat yang lainnya seolah-olah digantikan dengan dua khutbah tersebut. Seolah-olah. Sehingga khutbahnya ada dua macam. Dengan duduk yang ringan. Dan khutbah Rasulullah SAW tidak panjang lebar. Dipilihkan kalimat-kalimat yang ringkas tetapi padat, maknanya luas, dan tentunya tidak sembarangan daripada orang khatib yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya ikhtisar khutbatir rajul waktu sholat ini min alamati fitnah, bahwa pendeknya khutbah seseorang dan panjangnya sholat itu tanda akan kepentingan seseorang, tanda akan kepentingan. Penilaian syariat berbeda dengan penilaian mayoritas manusia, kebanyakan orang. Orang memandang kalau seseorang bisa berkhutbah panjang lebar dengan luas penjabarannya, itu terlihat kefakihannya. Ibadah pula khutbah bisa sampai 1 jam. Tetapi pandangan syariat tidak demikian. Justru seseorang mampu untuk kemudian meringkas apa yang dia sampaikan dalam satu maudhu, satu tema pembahasan, mencakup kesemuanya tetapi dalam bahasa yang seringkas-ringkasnya. Maka ini dibutuhkan kefakihan dan kecakapan, kemampuan dalam menyusun dan merangkai kalimat-kalimat, kata-kata. Ini yang sulit, yang mampu dilakukan hanya oleh orang-orang yang faqih, orang-orang yang faqih. Terlebih pada hari Jumat, pada siang hari, terkadang juga suasana yang sangat panas dan yang semisalnya, orang tentunya ya tidak istirja ataupun tidak ada banyak persiapan untuk kemudian menghadiri atau mendengarkan khutbah yang panjang. Sehingga jangan kemudian seseorang di dalam khutbahnya memberatkan orang lain. Walaupun seseorang telah mempersiapkan dari materi yang dia tidak sampaikan, materi yang cukup luas misalnya, maka di saat disampaikan dalam khutbahnya sesuatu yang ternyata sudah cukup, ya, mungkin diperkirakan banyak dari jamaah yang cukup, maka segera diakhiri, segera diakhiri, ditutup materinya. Tidak setiap apa yang telah ada dalam maklumat dirinya kemudian disampaikan semuanya. Terkadang materi yang sepakatnya disampaikan 2-3 kali pertemuan dirangkum menjadi satu untuk atau disampaikan dalam satu kali majelis. Nah, ini tentunya memberatkan. Tentunya memberatkan. Berbeda dengan kondisi taklim yang di situ orang tidak wajib datang. Bagi yang longgar fadl datang, bagi yang tidak pun dia tidak ada keberatan untuk tidak menghadiri. Karena tidak ada majelis yang wajib, ya, khutbah yang wajib didengarkan kecuali khutbah Jumat. Tidak ada selain itu. Hatta khutbah Id itu tidak wajib pun. Hanya khutbah Jumat saja. Sehingga jangan memberatkan muslimin dalam perkara tersebut. Ini hikmah kenapa di dalam khutbah Jumat, ya, disunahkan untuk tidak panjang. Ada perkajian-kajian ilmiah dan semisalnya, memang orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan kajian tersebut, mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Baik, fayafsilul ula anitaniyah. Beliau pisahkan khutbah yang pertama dari yang kedua. Summa yaqum fayaktubu tsaniyah. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah untuk kali yang kedua. Dengan dibuka ujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW khutbah yang pertama. Kemudian diisi dengan materi, bisa melanjutkan ataupun bisa dengan tema yang lain yang ringkas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi kita kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.